بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام ربنا جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين المسلمات برحمة الله سبحانه وتعالى، hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat besar, yaitu muamalatus salaf ma'al Quran. Bagaimana dahulu orang-orang saleh sebelum kita, tatkala mereka bermuamalah dengan Al-Quran. Muamalatus salaf ma'al Quran. Bagaimana para salaf berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dari judul ini, untuk bisa lebih memahami apa yang akan kita sampaikan, maka kita akan jelaskan lafaz demi lafaz dari judul ini, agar kita bisa mengetahui apa yang akan kita bahas, atau secara global apa yang sedang kita bahas. Judul yang kita bahas adalah Mu'amalatus Salaf Ma'al Quran. Mu'amalah Salaf dengan Al-Quran. Pertama, mu'amalah adalah hubungan interaksi antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian lafaz as-salaf, lafaz as-salaf ini merupakan lafaz syar'i. Ini merupakan lafaz syar'i. Sebagaimana, atau pertama kita akan jelaskan apa definisi salaf ini. Apa definisi salaf ini? Salaf diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Fatimah bint Rasulillah, khairus salaf ana laki. Khairus salaf ana laki. Sebaik-baik salaf bagimu wahai anakku adalah aku. Di sini ucapan Rasulullah, sebaik-baik salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Salaf adalah orang-orang saleh yang datang sebelum kita. Ini secara bahasa as-salaf ay as-sabq, yang mendahului. Apabila kita mendengarkan lafaz salaf dari ucapan ulama kita, maka yang dimaksud adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga generasi yang ada di awal-awal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik dari umat ini adalah zamanku. Manusia terbaik dari umat ini adalah zamanku. Siapa itu? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terutama adalah beliau. Tsumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah sahabat. Siapa itu? Tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelah generasi tabi'in tersebut, yaitu tabi'ut tabi'in. Maka kalau dikatakan salaf, maka tiga generasi ini yang dimaksud, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba' tabi'in, yang mengikuti tabi'in. Kemudian secara umum salaf dimutlakkan kepada orang-orang yang mengikuti tiga generasi tadi dengan baik. Karena Allah berfirman di surah At-Taubah, apa ayatnya? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون. Di sini Allah sebutkan السابقون الأولون, yaitu generasi pertama yang masuk Islam. Generasi pertama ini Allah membaginya menjadi dua, من المهاجرين والأنصار, dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin adalah mereka yang berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Adapun al-ansar adalah mereka yang menyediakan rumah, menyediakan penginapan, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan muhajirin. Dan mereka ini disebut penolong. Makanya namanya ansar. Ansar, yaitu yang menolong Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Kemudian kata Allah, walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang beriman yang datang setelah mereka tetapi mengikuti mereka dengan ihsan. Mengikuti mereka dengan baik. Kita akan sebutkan apa makna mengikuti mereka dengan baik. Karena balasannya bagi orang-orang yang mengikuti muhajirin wal ansar ini dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu kata Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya. Apa makna ihsan? Mengikuti mereka dengan ihsan, mengikuti muhajirin wal ansar, mengikuti Rasulullah dengan ihsan, yaitu dengan tidak mengada-ngadakan dan tidak mengubah-ubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Fitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mendahului umatnya di telaga. Kata beliau, ana faratukum alal haud. Saya akan mendahului kalian berdiri di telaga beliau. Yang Allah berfirman, inna a'tainaka al-kautsar. Kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Ini adalah salah satu penafsirannya, nama telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga al-kautsar. Kata beliau, aku mendahului kalian berdiri di telaga tersebut. Kemudian umatku datang. Mereka semua didatangkan, didekatkan ke telaga tersebut. Saya mengenal mereka dari bekas wudu dan sujud. Akan tetapi ada sebagian dari umatku diusir dari telagaku. Fakultu ay rabbi ummati ummati. Ketika sebagian mereka ini terusir dari telagaku, saya katakan, ya Allah, umatku, umatku. Kenapa mereka diusir dari telagaku? Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Ini lafaz pertama. Lafaz yang kedua, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Kedua lafaz ini ada di Sahih Bukhari. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ubah dari syariatmu sepeninggalanmu. Maka di sini ada dua. Yang pertama, orang yang mengada-adakan dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada contohnya dari Rasulullah. Yang kedua, ada landasan syariatnya tapi mereka mengubah syariat tersebut. Yang pertama disebut dengan bid'ah asliyah, yang kedua disebut dengan bid'ah idhafiyah. Keduanya ini menghalangi seseorang dari sifat walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Makna mengikuti mereka dengan ihsan adalah mereka tidak membuat-buat syariat yang baru dalam ajaran Islam dan mereka tidak mengubah apapun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini definisi salaf. Dan orang yang menisbatkan diri kepada salaf dalam bahasa Arab dengan menggunakan ya'un nisbah. Menjadi salafiyun. Menjadi salafi. Sehingga, misalnya kita Indonesia, negara Indonesia, kalau kita ingin menyandarkan kita bahwasanya salah seorang berkewarganegaraan Indonesia, kita katakan Indonesi. Indonesiyun. Dengan ya nisbah namanya. Kalau seorang Arab, dia menisbahkan diri kepada bangsa Arab, Arabiyun. Arabiyun. Demikian pula misalnya, seorang Depok misalnya, dia menisbahkan diri kepada Depok, Depokiyun. Iya. Ya terakhir ini namanya ya'un nisbah. Artinya, dengan ya ini seseorang menisbatkan diri kepada kata yang ya ini disandarkan padanya. Misalnya Jawa menjadi Al-Jawiyu. Menjadi Al-Jawiyu. Maka salaf, seseorang menyandarkan diri kepada salaf disebut salafi. Seseorang menyandarkan diri kepada sunnah disebut sunni. Dan seterusnya. Ini lafaz yang kedua yang kita bahas dari judul ini, yaitu salaf. Sehingga nanti kita tidak bingung apa yang kita bahas, kita jelaskan apa itu salaf. Kita sudah berikan mukaddimah ini. Yang kedua, Al-Quran. Kita akan jelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran disebutkan oleh para ulama adalah kalamullahil munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhu bada wa ilaihi ya'ud laisa bimakhluqin muftatahun bil fatiha. Ini mushaf yang tertulis di mushaf, wa muftatahun bil fatiha wa mukhtatam bin nas. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini definisi kalamullah. Darinya berasal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bukan makhluk. Ini kita akan bahas sedikit agar kita lebih memahami judul yang kita bahas ini. Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah mengatakan, wa kallama Allahu Musa 'abdahu taklima wa lam yazal bi khalqihi 'alima. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa dengan ucapan yang sebenar-benarnya ucapan. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima. Di surat An-Nisa Allah berfirman, dan Allah berbicara kepada Musa alaihi salam dengan sebenar-benarnya ucapan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan dan Allah berbicara. Tapi sifat berbicara yang disandarkan kepada Allah berbeda dengan sifat berbicara yang disandarkan kepada makhluk. Perbedaannya seperti perbedaan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluq. Kemudian kata Hafidz Al-Hakami, yuhfadhu bil qalbi wa bil lisani, yutla kama yusma'u bil adhani. Al-Quran itu adalah apa yang dihafal di dalam hati, dibaca dengan lisan, dan didengarkan dengan telinga. Kadza bil absar ilaihi yunzaru wa bil ayadi khattuhu yusattaru. Kemudian huruf-hurufnya dilihat dengan mata, yaitu yang tertera pada mushaf, dan tulisannya ditulis dengan tangan. Kemudian kata Hafidz Al-Hakami, kullu dhi makhluqatun haqiqah duna kalami bari'il khaliqah. Semua yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita tulis, yang kita lihat, yang itu disandarkan kepada makhluk berupa perbuatan makhluk, maka ini adalah makhluk. Jadi lafaz tulisan yang ditulis dengan tinta itu makhluk, tapi kandungannya berupa kalamullah bukan makhluk. Lafaz yang kita ucapkan yang merupakan perbuatan manusia, maka ini makhluk. Tapi apa yang dilafadzkan bukan makhluk, yaitu kandungan dari lafaz tersebut yaitu Al-Quran bukan makhluk. Kata Hafidz Al-Hakami, Jallat sifatu Rabbina Ar-Rahmani an wasfiha bil khalqi wal hadathani, fas-sawtu wal alhanu sawtul qari, lakinnamal matlu qawlul bari. Maha suci Allah, apabila manusia mensifatinya dengan sifat-sifat makhluk, karena dia maha suci dari menyerupai makhluk. Kemudian kata Hafidz, fas-sawtu wal alhanu sawtul qari. Suara yang kita dengar dan nada intonasi yang kita simak itu semua adalah perbuatan makhluk. Lakinnamal matluu qaulul bari. Akan tetapi kandungan dari apa yang kita dengar, kandungan dari apa yang diucapkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Bukan makhluk. Bisa dipahami insyaallah? Tinta, kertas, makhluk. Tapi apa yang terkandung dalam tulisan tersebut bukan makhluk. Naam. Suara yang keluar perbuatan manusia adalah makhluk. Kenapa? Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di dalam surat Surat apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat apa? Was-saffati saffa. Surat As-Saffat. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan dan apa yang kalian lakukan. Ketika kita berbicara, suara yang kita keluarkan adalah perbuatan kita. Maka ini makhluk. Tapi apa yang terkandung dalam ucapan kita, kalau kita membaca Al-Quran, bukan makhluk. Bukan makhluk. Dipahami ini? Perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan makhluk, akan tetapi kandungan dari suara tersebut, apa yang dimuat suara tersebut berupa lafaz-lafaz firman Allah, ini bukan makhluk. Fas-sawtu wal alhanu sawtul qari lakinnamal matlubu qaulul bari. Suara dan nada yang kita dengar ini makhluk, karena yang diucapkan, yang mengucapkannya adalah makhluk, manusia. Tapi kandungan dari suara tersebut berupa firman Allah, ini bukan makhluk. Ini bukan makhluk. InsyaAllah ini bisa dipahami. Gampang saja, sesuatu yang disandarkan kepada perbuatan manusia, maka ini makhluk. Tapi suara yang terkandung dalam suara tersebut berupa firman Allah, maka bukan makhluk. Bukan makhluk. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Al-Quran. Sehingga kita sudah selesai dari penjelasan judul. Mu'amalatus salaf ma'al Quran. Interaksi salaf dengan Al-Quran. Setelah kita selesai dari menjelaskan judul ini, kita akan memasuki seperti apa interaksi salaf dengan Al-Quran. Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh salaf. Kenapa kita membaca kisah-kisah mereka? Dan kenapa kita mengambil contoh dari mereka? Kenapa kita mengikuti mereka? Jawabannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tadi, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah menetapkan keridhaannya kepada mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun selain mereka, tidak ada jaminan mendapatkan keridhaan. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang pasti, yaitu mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pasti akan mendapatkan keridhaan, lalu kita berusaha mencari tuntunan-tuntunan yang lain selain dari tiga generasi tadi. Ada yang pasti, kenapa kita cari sesuatu yang tidak pasti? Maka, kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan itu adalah dengan mengikuti jalannya salaf. Dan kita sudah sebutkan tadi definisi salaf. Dan segala keburukan muncul dikarenakan penyelisihan terhadap jalan salaf ini. Maka disinilah pentingnya kenapa kita membahas tema ini. Kenapa kita membahas bagaimana dahulu salaf bermuamalah dengan Al-Quran. Sehingga kita bisa menjadikan contoh dan suri teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menceritakan bagaimana kehidupan salaf terdahulu dengan Al-Quran pada tiga poin. Tiga poin ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Sad, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad penuh berkah. Penuh berkah. Baik itu di dalam orang yang membacanya, orang yang membawa Al-Quran, orang yang menghafalnya, semuanya terdapat berkah di dalam. Kemudian ini yang pertama, berkah di dalam membacanya. Liyadabbaru ayatihi. Kemudian hikmah kedua diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Adalah untuk ditadaburi. Kemudian hikmah yang ketiga, waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar manusia bisa mengambil pelajaran. Dan agar manusia bisa mengambil pelajaran. Tiga hal ini akan kita bahas bagaimana salaf di dalam mengaplikasikan tiga hal ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang pertama, kehidupan salaf di dalam tilawatul Quran. Cerminan kehidupan salaf di dalam membaca Al-Quran. Pertama, membaca Al-Quran, ikhwani wa akhwati, hafizakumullah. Membaca Al-Quran hukumnya wajib pada perkara-perkara yang suatu amalan tidak mungkin terlaksana kecuali dengannya. Seperti misalnya membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat dalam salat. Maka ini hukumnya rukun. Hukumnya rukun. Artinya seseorang apabila meninggalkannya, salatnya tidak sah. Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka di sini hukum Al-Fatihah wajib untuk dibaca. Surat Al-Fatihah wajib untuk dibaca. Kemudian membaca Al-Quran memiliki banyak pahala. Tapi dikarenakan waktu yang terbatas, insyaAllah kita akan ringkas pembahasan. Misalnya apabila ada 5 atau 3 hadis, kita hanya akan sebutkan satu hadis saja dari setiap pembahasan, agar kita bisa selesai sebelum jam 12. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Atau man qara'al Qur'an falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka setiap huruf dia akan mendapatkan satu pahala. Siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya setiap huruf akan mendapatkan satu pahala. La aqulu alif la mim harf. Saya tidak katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya alif la mim itu satu huruf. Tidak demikian. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif terhitung satu huruf, mim atau lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ada berapa huruf? 3 huruf. Ada berapa pahala? 3 pahala. Dan setiap pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Berarti berapa pahala? Ada 30 pahala. Bayangkan berapa jumlah huruf di dalam Al-Fatihah. Ada yang pernah hitung? Jumlah huruf di dalam Al-Fatihah apabila seseorang membacanya minimal 17 kali sehari semalam dalam 17 rakaat. Apabila dia membacanya baik menjadi seorang imam, menjadi seorang makmum di salat yang jahar atau salat yang sir, dia membacanya 17 kali, berapa ribu pahala yang akan dia dapatkan. Zalika fadlullah. Dan inilah keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada umat Islam. Berarti membaca Al-Quran ini merupakan ibadah. Merupakan ibadah yang sangat agung. Dan ketahuilah bahwasanya salaf dahulu, mereka tidak pernah membedakan antara perintah, apakah perintah ini wajib atau perintah ini sunnah. Selama perintah itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkannya. Tanpa bertanya, ya Rasulullah, apakah perintah ini untuk hal yang wajib ataukah perintah ini sifatnya hanya sunnah saja? Mereka tidak pernah bertanya demikian. Selama itu ada perintah, ada pahala di balik hal tersebut, mereka bersegera melaksanakannya. Tidak seperti kita ketika diminta, ayo salat tahajud, ayo salat witir, kan hukumnya sunnah saja, Ustaz. Iya, kalau sahabat tidak demikian. Selama itu amalan ada tuntunannya dari Rasulullah, maka mereka segera mengerjakannya. Bagaimana tidak? Bahkan ada sahabat saking terlalu semangatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Menegurnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, bab wa kan, kata Imam Bukhari, bab wa kana ahabul a'mali ilaihi ma dama alaihi sahibu. Bab amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang pelakunya terus kontinu dalam melakukannya. Disebutkan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, tiba-tiba mendapati seorang wanita, wa tadhkur min salatiha, kemudian menyebutkan tentang bagaimana dia melakukan salat begitu semangat. Iya, salat begitu semangat. Apa kata Rasulullah? Mah. Mah di sini isim fi'il amr yang artinya tawakkaf, berhenti dari melakukan amalan. Mah. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Fawallahi layyamallallahu hatta tamallu. Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu saja. Artinya walaupun sedikit, selama seseorang kontinu, maka hendaknya dia berjalan di atasnya. Asyahid dari hadis ini, bahwasanya begitu sahabat semangat dalam melakukan setiap amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak bertanya apakah ini wajib ataukah sunnah. Mereka tidak bertanya demikian. Kecuali apabila seseorang terjatuh ke dalam sesuatu yang seolah-olah itu kesalahan. Seolah-olah itu kesalahan. Barulah mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wajib ataukah tidak wajib. Seperti yang terjadi pada Barirah radhiyallahu anha. Ketika ia masih budak, dia menikah dengan suaminya yang juga budak. Kemudian Barirah ini katabtu ahli ala awaqin. Dia merupakan budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar cicilan kepada tuannya. Dan ini dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli secara cicilan. Kemudian setelah dia bebas, dia meminta untuk berpisah dari suaminya, talak dari suaminya. Tapi suaminya begitu mencintainya, hingga akhirnya dia mengejarnya sampai ke pasar-pasar. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk kembali. Kembalilah engkau kepada suamimu. Kata Barira, a'amran fasam'an wa ta'atan am syafa'atan tushafi'ni fi, atau kama qal, ya Rasulullah, apakah ini perintah yang engkau perintahkan untukku agar aku kembali, maka saya akan taat perintahmu untuk kembali kepada dia walaupun saya tidak suka lagi kepada suamiku ini, ataukah ini hanya syafaat, hanya anjuran saja ya Rasulullah untuk saya kembali. Kata Rasulullah, ini bukan perintah, ini hanya anjuran saja. Kalau begitu, saya tidak akan kembali ya Rasulullah. Di sini bukan Barirah tidak taat kepada Rasulullah dan tidak merinci apakah perintah ini untuk wajib atau tidak, bukan. Karena seolah-olah menggambarkan Barirah terjatuh kepada suatu kesalahan. Sehingga dia istifsar, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah wajib saya harus kembali kepada suami saya? Apakah ada penyelisihan yang saya lakukan? Sehingga kalau itu perintah, maka saya akan taat dan patuh kembali kepada suami saya. Ataukah ini hanya syafaat saja, hanya rekomendasi saja supaya saya kembali kepada suamiku. Kalau seandainya demikian, saya tidak akan kembali. Lalu kata Rasulullah, aturuddina alaihi hadiqata, apakah engkau mau mengembalikan maharnya? Akhirnya Barirah mengembalikan maharnya, lalu terpisahlah keduanya. Asyahid bahwasanya dahulu sahabat ketika datang perintah dari syariat, mereka tidak bertanya apakah ini wajib atau sunnah. Tidak demikian. Tapi mereka selama ini perintah dari Allah, maka mereka kerjakan. Selama ini larangan, maka mereka tinggalkan. Sebagaimana yang disebutkan dari sebagian sahabat, ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Di surat An-Nisa, dalam tahapan Allah mengharamkan khamar. Di ayat sebelum pengharaman khamar, Allah sebutkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk habis meminum khamar. Di sini para sahabat hampir sudah meninggalkan khamar secara keseluruhan. Padahal di sini belum pengharaman khamar. Pengharaman khamar nanti pada firman Allah di surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijis min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar dan teman-temannya ini semuanya rijis, najis dari amal syaitan, maka jauhi. Barulah mereka meninggalkan dikarenakan tunduk dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Qur'an, tadi kita sudah bagi, ada yang kadarnya wajib tapi ada yang kadarnya di bawah dari hal yang wajib. Tapi ingat, bukan karena dia di bawah kadar wajib lalu kita meninggalkannya. Tidak demikian. Karena kalau kita ingin mengikuti salaf, maka salaf kita sudah sebutkan bagaimana mereka. Dan berikut ini beberapa kisah dari salaf. Kisah yang pertama kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Kata Allah, amman huwa qanit, Apakah sama orang yang di malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat malam, dan dia sujud, berdiri yang panjang, melakukan salat malam, semalam dia salat. Kenapa dia melakukan salat tersebut? Yahdharul akhirah. Dikarenakan dia khawatir akan perjumpaan dengan hari akhir. Wa yarju rahmata rabbih. Kenapa dia salat malam? Dikarenakan dia juga mengharapkan rahmat Allah. Dua hal ini yang menjadi motivasi kenapa dia salat malam. Kalau seandainya kita kehilangan salat malam, maka lihat dua hal ini. Jangan sampai pada diri kita tidak terdapat dua hal ini. Apa itu? Yahdharul akhirah. Dia takut dan khawatir akan perjumpaan hari akhir. Wa yarju rahmata rabbih. Dan dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang mukmin, bainal khaufi war raja. Seorang mukmin selalu berjalan dan berada dalam kondisi antara rasa takut, rasa khawatir, dan rasa harapan dari mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi yang Allah sebutkan kenapa orang ini melakukan salat malam. Maka kalau kita merasa kehilangan salat malam ini, minimal salat witir, minimal satu rakaat sebelum subuh, maka periksa dua hal ini. Jangan sampai kita kehilangan dua hal ini. Kalau seseorang kehilangan salah satunya, dia hanya memiliki khauf saja, kehilangan dari raja, maka dia akan menjadi seorang yang ekstrim, seperti khawarij. Kalau dia kehilangan khauf, hanya ada raja saja, maka dia akan menjadi kaum muakhirun, ay kaum murji'ah. Murji'ah dari lafaz raja'a yurji'u. Arja'a yurji'u. Allah berfirman, wa akharuna murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu ghafurur rahim. Di surat At-Taubah, yaitu orang-orang yang terlalu menitik beratkan pada harapan saja, bahwasanya orang kalau sudah beriman, mengatakan beriman, sudah kita harapkan dia menjadi orang yang sempurna keimanannya dan tidak akan membahayakan sedikit pun maksiat yang dilakukan terhadap keimanannya. Maka seorang mukmin harus berada di antara khauf dan raja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabi-nabinya, yang para nabi ini adalah makhluk yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma illa an yakuna al-malaika. Allah berfirman, innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Adalah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di surat Al-Anbiya. Ada Nuh, ada Ibrahim, dan keturunan Ibrahim secara keseluruhan. Kata Allah, mereka ini adalah manusia-manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan antara rasa takut dari azab Allah dan rasa mengharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini selalu tanamkan. Kalau kita misalnya terbangun di malam hari atau sudah menyetel alarm dan alarmnya bunyi, tapi sepertinya masih terlalu berat tubuh ini untuk bangkit, ingat dua hal ini. Jangan sampai sudah hilang dari kita dua hal ini. Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Dia khawatir akan perjumpaan dengan hari akhirat dan dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan Ibn Kathir dengan sanadnya dari Abu Ha'ib bin Abi Hatim rahimahullah, nazala fi Utsman. Ayat ini diturunkan dikarenakan sebab Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa itu? Subhanallahil azim. Utsman bin Affan dzunurain, yang memiliki dua cahaya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua anaknya untuk dinikahi Utsman. Maksudnya memberikan anak pertama, setelah anak pertama meninggal kemudian memberikan anaknya yang kedua. Seseorang memberikan anaknya kepada orang lain untuk dinikahi, ini tentu dengan harapan yang besar dari suaminya, dari ayahnya, bahwasanya calon suaminya ini adalah manusia yang baik. Dan inilah Utsman. Wa minhu istahat malaikur rahman, kata Hafidz Al-Hakami, dan malaikat itu malu dengan Utsman ibn Affan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan tersingkap pahanya. Lalu masuk Abu Bakar. Rasulullah tidak mengubah duduknya. Masuk Umar, Rasulullah tidak mengubah duduknya. Masuk Utsman, Rasulullah segera menutup pahanya. Lalu kata para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masuk Abu Bakar, masuk Umar, engkau tidak mengubah dudukmu. Setelah masuk Utsman, engkau langsung menutup pahamu." Apa kata Rasulullah? "Ala astahi mimman yastahi minhul malaika?" Tidakkah pantas saya malu dari seseorang yang malaikat malu kepadanya? Ini subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa ayat ini diturunkan kepada Utsman bin Affan? Kata Ibn Abi Hatim, disebutkan Ibn Kathir dalam tafsirnya, terkadang Utsman bin Affan salat malam, beliau memulai rakaat pertama dan beliau tidak rukuk kecuali sudah khatam Al-Qur'an. Subhanallah. Beliau memulai salatnya di rakaat pertama salat malam dan beliau tidak rukuk sampai beliau selesai dari mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Kita langsung mengingat malam 27. Satu juz satu rakaat. Ya Allah, kayaknya dunia ini enggak selesai-selesai. Hampir seseorang mengatakan seperti ucapan Umrul Qais, "Ala ya lailut tawilu alanjali bisubhi famal isbahu minka bi amzali. Ala ya lailut tawilu alanjali." Wahai malam yang panjang, cepatlah berlalu. Kayaknya ini salat satu rakaat enggak habis-habis, cepatlah selesai imamnya. Ini cuma satu juz satu rakaat. Ini satu rakaat sampai khatam. Allahul musta'an. Ini disebutkan Ibnu Katsir dalam surat, dalam tafsir surah Az-Zumar ini, "Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman." Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari rahimahullahu taala. Kita ringkas, itu sebagian dari sahabat. Kita pindah ke tabi'in. Kita tidak akan mengurut tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Kita akan ambil dari ulama setelah sahabat. Disebutkan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, kisah Abdullah ibn Idris. Abdullah ibn Idris ketika wafat hendak menjemputnya, anak perempuannya menangis di dalam kamar Abdullah ibn Idris. Lalu kata Abdullah ibn Idris, "La tabki ya bunayyati." Jangan menangis wahai anak perempuanku. "Fa inni qad khatamtu 4000 khatmah min ajli hadha." Jangan menangis wahai anak perempuanku, karena di kamar ini saya sudah 4000 kali khatam untuk menyiapkan sakratul maut ini. Saya sudah mengkhatamkan 4000 kali untuk menyiapkan diri menghadapi sakratul maut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala. Dia berkata kepada anaknya Ibrahim, "Ya bunai, inna abaka lam ya'ti fahishatan qat." Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya ayahmu tidak pernah melakukan sedikit pun perbuatan keji. Tidak pernah melakukan dan mendekati yang namanya zina. Wa innahu yakhtimul Qur'an mundu 30 sanah kull yawmin marrah. Dan ayahmu sejak 30 tahun yang lalu beliau menamatkan Al-Qur'an, mengkhatam Al-Qur'an satu hari sekali. Subhanallah. Berapa jumlahnya kira-kira? Selama 30 tahun berapa hari? 360 kali 30 tahun. Buka kalkulator. Allah mister. Ini merupakan hal-hal yang membuat kita takjub. Inilah salaf. Mereka melakukan hal ini dikarenakan satu harapan. Apa itu? Mendapatkan rahmat Allah dengannya mereka bisa masuk surga. Kita demikian juga mengharapkan satu harapan. Mendapatkan rahmat Allah dengannya masuk surga. Tapi kita apa yang kita lakukan? Salaf dahulu mereka waktunya habis untuk membaca Al-Quran. Kita waktunya habis untuk membaca Facebook. Waktunya habis untuk membaca WhatsApp. Atau media-media lainnya. Tapi harapan kita sama. Mereka menangis, kita tertawa. Tapi harapan kita sama. Maka apakah pantas kita lalu merasa tenang kita akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh salaf, sementara kita melakukan bukan amalan yang dilakukan oleh salaf. Maka ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya salaf tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati manusia dan tidak ada manusia yang hatinya lebih bersih dari hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya dan Allah tidak melihat hati hamba yang paling bersih dari hati para sahabat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka subhanallahil azim. Inilah amalan mereka. Kalau kita katakan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, hukumnya sunnah saja. Karena Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Tapi sebagaimana mukaddimah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya salaf adalah mereka orang-orang yang mengenal Allah dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna mengenal Allah dengan keagungan Allah? Ketika Allah memerintah, mereka tidak lancang untuk bertanya, ini perintah untuk yang wajib atau untuk yang sunnah? Mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya kecintaan. Apa makna sebenar-benarnya kecintaan? Mereka tidak mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah pada suatu perkara, mereka mengatakan, ya Rasulullah, perintahmu ini wajib atau sunnah? Tidak demikian. Tapi mereka adalah kaum yang apabila Allah dan Rasulnya memerintah, mereka kerjakan. Dan apabila Allah dan Rasulnya melarang, mereka tinggalkan. Dan mereka mempersiapkan diri untuk sakratul maut. Tadi di awal muhadarah ini kita katakan, kita akan berusaha untuk mengambil pelajaran di setiap kisah salaf ini. Di antara alasan mereka untuk memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan khatam ribuan kali, kalau kita hanya di bulan Ramadan, satu kali satu khatam. Allahul musta'an. Illa man rahimahullah. Satu kali satu khatam. Kalau kita hidup di dunia ini 60 tahun, standar umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti berapa kali khatam? Hanya 60 kali khatam. Berapa dari 4000? Atau dari yang diriwayatkan dari Abu Bakar ibni Ayyash, di riwayat lain kata Nawawi, beliau mengkhatamkan sebanyak 12.000 kali. 12.000 kali. Kira-kira 0,0000 sekian dari khatamnya salaf. Tujuan mereka apa? Sebagaimana kata Abdullah ibn Idris, jangan menangis wahai anakku dikarenakan sakaratul maut yang sedang aku hadapi, karena sengaja saya membaca 4000 kali khatam untuk mempersiapkan berjumpa dengan sakaratul maut ini. Pertanyaannya kita, adakah amalan yang kita sudah siapkan untuk sakaratul maut? Atau kita merasa aman, saya kan baru 15 tahun, baru 20 tahun, baru 25 tahun, baru 30 tahun. Ini bagi yang muda. Bagi yang sudah tua pun mereka masih memiliki angan-angan. Apa itu? Walaupun usianya sudah 60 tahun, 50 tahun, mereka masih punya angan-angan yang dibuatkan oleh syaitan. Apa itu? Badan saya masih kuat. Kaki saya masih bisa berjalan. Mata saya masih bisa terang memandang. Makanya Allah Subhanahu wa taala peringatkan tentang hal ini. Allah berfirman di surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq?" Belumkah sampai kepada orang-orang beriman satu saat yang di mana mereka, hati mereka khusyu', tunduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl." Dan jangan sekali-kali mereka menjadi seperti ahli kitab sebelum mereka. Apa itu? Kenapa Allah melarang kita dari ahli kitab sebelum kita? Fatala alaihimul amad. Dikarenakan mereka selalu menunda-nunda perintah dari Allah untuk mengerjakannya. Mereka menunda-nunda larangan dari Allah untuk meninggalkannya. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum. Hingga akhirnya hati mereka menjadi keras, tidak sempat lagi untuk mengerjakan perintah, tidak sempat lagi untuk meninggalkan larangan. Kalau sudah seperti itu, wa katsirum minhum fasiqun, sehingga mereka menjadi orang-orang fasik. Alasan, kalau kita perhatikan apa yang membuat kita sudah berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tetap masih panjang angan-angannya. Masih susah untuk khusyuk berzikir kepada Allah. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Melupakan di sini artinya tarakullah, taraku awamirallah. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah untuk dikerjakan. Dan mereka meninggalkan larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Kemudian kata Allah, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Dikarenakan mereka meninggalkan Allah, meninggalkan perintah Allah, dikarenakan mereka lupa kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Melupakan mereka sehingga mereka meninggalkan amal, meninggalkan untuk beramal dalam rangka mempersiapkan hari akhir kelak. Ini di sini al-jaza min jinsil amal. Ketika mereka meninggalkan perintah Allah, Allah pun membalas mereka sehingga mereka meninggalkan yang menjadi maslahat mereka sendiri. Dan kata nisyan di dalam Al-Qur'an itu memiliki dua makna. Ada nisyan zuhulul qalbi anil mahfud, yaitu lalainya akal atau hati dari sesuatu yang dihafal, dan terkadang berarti at-tark. Sebagaimana ucapan Ibnul Arabi dinukil Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, "Inna alayya 'uqbatan aqdhiha lastu binasiha wala munsiha." Sesungguhnya saya memiliki sesuatu yang pasti akan saya tunaikan. Saya tidak akan nasiha wa munsiha. Para ahli lugha sepakat makna lastu binasiha ay lastu bitarikiha. Saya tidak akan meninggalkannya. Dan saya tidak akan munsiha ay muakhiruha. Janji yang sudah saya janjikan akan tunaikan, saya tidak akan tinggalkan dan saya tidak akan mengakhirkannya atau menundanya. Dan ini dalam Al-Quran banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah, "Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd." ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Orang-orang munafik ini mereka nasullaha. Mereka lupa kepada Allah, tapi lupa di sini bukan mereka tidak mengingat Allah. Karena orang munafik Allah katakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Berarti mereka mengingat Allah. Maka tidak dikatakan nasullaha, mereka melupakan Allah, bukan, tapi mereka meninggalkan perintah Allah. Fanasiyahum, maka Allah Subhanahu wa taala pun melupakan mereka, maknanya meninggalkan mereka. Karena tidak boleh menisbatkan sifat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Taha, Fir'aun bertanya kepada Musa sebagaimana yang Allah kisahkan, qala fama balul qurunil ula. Wahai Musa, lalu bagaimana dengan generasi-generasi umat yang terdahulu? Kata Musa alaihi salam sebagaimana yang Allah kisahkan, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmu, informasi, berita, sejarah tentang umat-umat terdahulu semuanya ada pada sisi Rabbku di dalam kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidaklah sama sekali jahil. Yadhil di sini sesat, jahil artinya tidaklah Rabbku itu memiliki atau disandarkan kepadanya sifat bodoh. Ini ta'ala Allah. Kemudian tidak pula Allah disifati dengan sifat lupa. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita menisbatkan sifat lupa kepada Allah. Baik itu lupa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Allah tetapkan la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku sama sekali tidak jahil dan tidak melupakan apa yang telah ia tetapkan. Ini maka seseorang sudah mencapai usia 50 tapi masih terus panjang angan-angannya seolah-olah kematian tidak akan menjemputnya, maka hendaknya dia periksa, jangan sampai dia sudah meninggalkan banyak dari perintah Allah. Karena kata Allah, wala takunu kal ladina nasullah, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, sehingga akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri, sehingga mereka lupa untuk beramal, mempersiapkan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini berkaitan dengan tilawah. Kita lanjut kepada poin yang berikutnya yang di dalamnya kita akan lihat bagaimana interaksi salaf dengan Al-Quran. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca Al-Quran, fahadith wala haraj. Maka beliau ketika salat malam membaca Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu an, hatta tatafattara qadamah, sampai betisnya bengkak. Ini menunjukkan lamanya beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam salat. Tentunya berdiri dengan membaca Al-Quran. Ketika ditanyakan oleh Bilal radhiyallahu an, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam yang begitu panjang, kata Bilal, ya Rasulullah, engkau melakukan salat panjang ini, waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin untuk mengampunkan dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akun 'abdan syakura? Tidak pantaskah kalau saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka kalau seandainya seseorang tidak melakukan salat malam dikarenakan rasa syukur yang Allah dikarenakan semua nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, maka hal ini sudah cukup baginya untuk motivasi agar dia bangun salat malam. Dan salat malam ini merupakan izzah muslim. Merupakan syaraf, kemuliaan seorang muslim. dalam hadis yang diriwayatkan Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi radhiyallahu anhuma dalam riwayat Mustadrak oleh Imam Hakim dan dihasankan Syekh Al-Albani sebagaimana yang dihasankan oleh Al-Iraqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala ya Muhammad عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. Jibril alaihi salam datang kemudian memberikan wasiat kepadaku dengan lima perkara. Wasiat yang pertama, wahai Muhammad, hiduplah di muka bumi ini sesukamu. Artinya carilah kehidupan yang terbaik, karena engkau pasti akan mati. Kemudian wasiat yang kedua, cintailah dari orang yang ingin engkau cintai dengan sesukamu, tapi ketahuilah engkau akan meninggalkannya atau dia yang meninggalkanmu. Artinya cintai dan pilihlah orang-orang terbaik yang akan bermanfaat bagimu dari orang yang akan engkau cintai. Kemudian yang ketiga, dan beramalah sesukamu, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas dengan amalan tersebut. Maknanya, pilihlah dari amalan yang akan bermanfaat bagimu ketika engkau dihisab dan dibalas dengan amalan tersebut. Kemudian kata Jibril alaihi salam, wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin yaitu tatkala dia salat malam di malam hari. Maka barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, silakan mencarinya di malam hari. Kemudian wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatannya apabila dia tidak meminta-minta kepada manusia. Kita perhatikan kenapa kemuliaan seorang mukmin didapatkan di malam hari. Di malam hari, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna nasyiatal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Bahwasanya di malam hari merupakan waktu yang sangat kondusif di dalam membaca Al-Quran, karena seseorang akan memahami apa yang dia baca. Dan di malam hari, apabila seseorang sholat malam, dia akan jauh dari pandangan orang lain. Dia akan jauh dari pandangan orang lain. Di sini kita mencoba menyingkap rahasia kenapa sholat malam menjadi kemuliaan seorang mukmin. Seseorang sholat malam akan jauh dari pandangan orang lain, karena malam ini gelap. Malam ini gelap, sehingga untuk tidak dilihat orang lain sangat tepat pada waktu itu. Kenapa kita katakan mulia? Karena apabila seseorang melakukan amalan dan dia bersifat atau bersikap di dalamnya dicampuri dengan riya, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan riya ini. Kata Hafidz Al-Hakami, wasani syirkun asgaru wahuwa riya fastarahu bihi khitamul anbiya. Syirik kecil adalah riya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut pelaku kesyirikan dengan wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Dan Allah berfirman, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhzula. Janganlah engkau jadikan bagi Allah tandingan, yaitu jangan engkau menyekutukan Allah, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Fataq'uda madmuman makhzula, maka niscaya engkau akan menjadi hina. Berarti kesyirikan seseorang dengan kesyirikan mengantarkan seseorang kepada kehinaan. Maka tauhid mengantarkan seseorang kepada kemuliaan. Apabila seseorang melakukan amalan dan dia menyekutukan Allah di dalamnya, maka pada hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya. Tapi kalau seseorang melakukan amalan dan di malam hari adalah tempat yang paling kondusif untuk orang mengikhlaskan amalan kepada Allah, maka disinilah dia menjadi hamba yang mulia, dikarenakan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. tadabbur adalah poin kedua yang akan kita bahas. Pertama kita akan sebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadrak, fihi maqal, sebagian ulama mempermasalahkan sanadnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma kanat lailatun min al-layali dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamarku. Faqala ya Aisyah, dharini ata'abbadu lailata li rabbih. Wahai Aisyah, tinggalkan saya. Biarkan saya malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saya malam ini untuk mengkhususkan, menghabiskan waktuku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Aisyah, faqama fatawadda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama fakabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bertakbir lalu membaca surah. Beliau membaca walam yazal yaqra hatta baka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membaca dan tiba-tiba air mata beliau berlinang. Walam yazal yabki hatta balla lihyata. Beliau terus menangis sampai membasahi jenggot beliau. Walam yazal yabki hatta balla thara tahta qadamihi. Dan beliau terus menangis, air mata beliau berlinang hingga tanah yang ada di pijakan kaki beliau basah. Allahu Akbar. Menangis seperti apa kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah? Lalu datang Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Lalu kenapa sholat ini yang kau lakukan? Tangisan apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah? Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Laqad unzilat alayya al-barihatu ayat. Wailun liman qara'aha walam yatadabbar. Wahai Aisyah, pada malam hari ini diturunkan kepadaku beberapa ayat. Celaka bagi mereka yang tidak mentadaburi ayat-ayat ini. Diturunkan kepadaku beberapa ayat. Lalu kata Rasulullah, celaka bagi mereka yang tidak mentadaburi ayat-ayat ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ويل لمن قرأها ولم يتدبر. Kata Rasulullah, celaka bagi orang yang membacanya namun tidak mentadaburinya. Ikhwani hafizakumullah, dan tadabbur adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian menganggapnya wajib. Kenapa? Allah berfirman di dalam dua surah dalam Al-Quran. Yang pertama di surat An-Nisa. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Tapi karena diturunkan dari sisi Allah, maka tidak ada satupun ayat yang kontradiksi di dalamnya. Kemudian Allah berfirman di surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka sudah terkunci? Sebagian menjelaskan bahwasanya ayat yang kedua ini di surat Muhammad terdapat kewajiban untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kenapa itu? Karena Allah sifati orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an, hati-hati mereka sudah terkunci. Dan ini adalah celaan. Sebutan hati terkunci dikarenakan tidak mentadaburi Al-Qur'an adalah celaan. Dan tidaklah Allah mencela melainkan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Tidaklah Allah mencela melainkan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Bagaimana dahulu salaf ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentadaburi Al-Qur'an? Ini hal-hal yang asya ajibah. Perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam azhar, para ulama meriwayatkan bagaimana dahulu salaf di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, di dalam mentadaburi Al-Quran ini. Mereka dahulu di dalam mentadaburi Al-Quran dengan mengembalikan Al-Quran ini kepada makna bahasa Arab. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma banyak sekali di dalam tafsirannya beliau menjadikan rujukan makna yang beliau sebutkan untuk ayat Al-Quran dengan merujuk kepada syair-syair Arab terdahulu. Di antaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard." Ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin mazna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah berfirman, alhamdulillah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Fatir, di antara nama Allah adalah Fatir. Apa makna Fatir? Makna Fatir, kata Ibn Abbas radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan Ibn Kathir dalam tafsirnya, Fatir ay badi'us samawati wal ard bila mithalin sabiq, yaitu menciptakan langit dan bumi tanpa adanya contoh yang mendahulunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada yang mendahulunya, karena dialah al-awwalul mubdi bila ibtida'i al-akhirul baqi bila intihai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama ada dan tidak ada yang mendahuluinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala kekal sifatnya azali. Syahid mentadaburi Al-Qur'an adalah perkara yang disyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentadaburi Al-Quran sebagaimana yang kita sebutkan, hingga beliau meneteskan air mata. Maka kalau seseorang, pelajaran yang kita ambil di dalam membaca Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat, ketika membaca ayat atau membaca Al-Quran, dia sama sekali tidak pernah meneteskan air mata. Tapi ketika membaca cerita-cerita yang lain, dia sanggup meneteskan air mata, maka periksa hatinya. Maka periksa. Jangan sampai kita tidak mampu mentadaburi Al-Quran dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci hati. Karena dahulu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang berilmu sebelum kita, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka menangis. Allah berfirman di akhir surat Al-Isra, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani yabkun. Orang-orang yang berilmu terdahulu sebelum umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhruna lil azqani sujjada wa yaquluna innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka dahulu apabila dibacakan kepada ayat-ayat Allah, mereka sujud kepada Allah, mereka menangis, dan tangisan itu menambah kekhusyuan mereka. Ini subhanallah, pemandangan yang kita saksikan. Terkadang imam yang salat terbawa bacaannya dan dia menangis. Alhamdulillah, ini kita bersyukur kepada Allah. Tapi terkadang yang di belakangnya, aduh imam, ini menambah beban bagi makmum. Padahal seharusnya tangisan seorang hamba dikarenakan Al-Quran sebagaimana yang Allah sebutkan, wa yaziduhum khusyu'ah. Ayat-ayat Allah, apa yang mereka lakukan dengan tadabbur, memahami ayat Allah sehingga mereka menangis, ini semua menambah kekhusyuan mereka. Wallahi ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, musibah, fitnah dan bala bagi kita semua. Tatkala kita membaca cerita, kita menangis. Cerita seseorang yang diberi ujian, kita sanggup untuk menangis. Tapi kenapa ketika membaca Al-Quran, kita tidak menangis? Ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, kita tidak menangis. Allah berfirman, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti? Di hari tatkala kami berkata kepada neraka, apakah sudah penuh hai neraka? Apa kata neraka? Hal min mazid? Masih ada tambahan ya Allah. Apakah kita merasa aman untuk menjadi tambahan tersebut? Maka Allahul Musta'an, ini adalah ujian bagi kita di masa kesibukan terlalu banyak yang melalaikan kita dari tadabbur Al-Quran, dari memahami Al-Quran, untuk bisa menangis dalam membaca Al-Quran. Dan mentadaburi Al-Quran ini memiliki alat. Mungkin ada seseorang, ustaz, saya sudah tinggalkan medsos, saya sudah tinggalkan semua yang menyibukkan diri kepada Allah, tapi saya baca Al-Quran, saya tidak menangis, ustaz. Antum bisa bahasa Arab? Enggak. Ini enggak nyambung. Maka mentadaburi Al-Quran ini memiliki alat. Apa itu alatnya? Di sini pentingnya kita belajar. Pertama, kita harus ketahui apa makna tadabbur, sehingga kita tidak salah jalan. Apa definisi tadabbur? Definisi tadabbur, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam usul tafsir, at-tadabbur huwa at-ta'ammulu fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. Huwa at-ta'ammul. Ta'ammul artinya seseorang mengamati dengan cermat. Fil alfaz, dalam setiap lafaz-lafaz Al-Quran. Tujuannya apa? Lil wusul ila ma'aniha. Agar seseorang bisa sampai kepada kandungan-kandungan makna yang terdapat dalam lafaz tersebut. Berarti di sini seseorang tidak mungkin bisa mentadaburi Al-Qur'an kecuali dengan memahami bahasa Arab. Tapi walillahil hamd, semoga Allah mengampuni kita dan merahmati kita. Allah telah mudahkan untuk adanya penerjemahan. Maka kalau kita sudah merasa tidak bisa berbahasa Arab, ya akhi barakallahu fiik, maka jangan tinggalkan terjemahan. Al-khidlan kullal khidlan ya akhi. Kehinaan di atas kehinaan. Yaitu tatkala seseorang sudah merasa tidak bisa memahami Al-Qur'an dengan sekedar mendengarkan lafadznya atau dengan sekedar membaca lafadznya, kemudian di hatinya juga tidak tersentuh untuk membuka terjemahan Al-Qur'an. Tapi subhanallahil azim, cita-cita kita sama dengan para sahabat. Apa itu? Mendapatkan rahmat Allah dengan yang kita masuk surga. Tapi kita dengan demikian masih tertawa. Masih senang-senang, dikit-dikit liburan. Dikit-dikit ingin terlalu capek kita ta'lil. Pekan ini absen dulu, nanti pekan berikutnya. Ta'lim sesuatu yang tidak wajib ya. Tapi dengan hadir pada ta'lim seperti ini mengingatkan kita kembali tentang perjalanan hidup kita. Sekarang di antara kita siapa dalam sepekan ini yang sudah membaca terjemahan Al-Qur'an? Alhamdulillah kalau misalnya di antara kita sudah bisa ketika membaca Al-Qur'an dia langsung paham apa maknanya. Apalagi kalau dia sudah membaca tafsirannya, tafsir As-Sa'di paling minimal. Kemudian misalnya dia membaca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari. Apalagi kalau dia bisa mampu untuk sampai kepada memahami tafsir Adwa'ul Bayan Lisyinqiti. Masya Allah. Tapi kalau tidak mampu yang seperti ini ya akhi, ada terjemahan. Ada terjemahan. Kita sudah tahu bahwasanya Allah berfirman Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa menjadi petunjuk? Tatkala orang memahami apa Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana seseorang bisa memahaminya kalau tidak membacanya? Tidak membaca maknanya. Tidak mentadaburi kandungan di dalamnya. Maka ini subhanallahil azim. Tapi tetap saja, ini amalan kita, itu amalan salaf, tilka ummatun qad khalat, umat yang telah berlalu. Mereka mengharapkan rahmat Allah, kita juga mengharapkan rahmat Allah. Mereka mengharapkan surga, kita juga mengharapkan surga. Mereka melakukan amalan sampai capek, kita sibuk dengan WhatsApp. Kita sibuk dengan medsos. Masuk akal? Tapi kita masih berharap dengan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika datang Arabi, seorang Arab Badui, Arab pedalaman, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu qauman wa laysa minhum." Ya Rasulullah, seorang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak termasuk dari kaum tersebut. Seorang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak termasuk kaum tersebut. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan dibangkitkan di hari kiamat kelak bersama dengan orang yang dia cintai. Bersama dengan orang yang dia cintai. Senang tidak? Wallahi sebelum kita ada orang yang lebih bagus amalannya dari kita dan dia juga senang mendengar hadis ini. Dia Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Ma farihna." Kami tidak pernah merasakan kegembiraan seperti kegembiraan kami tatkala mendengar hadis ini. Fa wallahi nahnu nuhibbu Rasulullah. Nuhibbu Abu Bakar wa nuhibbu Umar wa Uthman wa Ali wa narju an nakuna ma'ahum. Wa in lam na'mal bi a'malihim. Demi Allah, kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, Uthman, Ali dan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mengharapkan agar Allah membangkitkan kami bersama mereka walaupun kami tidak beramal dengan amalan yang mereka lakukan. Subhanallahiladzim. Tapi anehnya lagi, kita merasa mencintai tapi kita tidak mengenal mereka. Kita tidak mengenal siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Uthman, siapa Ali, bahkan Rasulullah. Jarang di antara kita yang mengenal beliau, mengenal nasab beliau, mengenal perjalanan beliau, bagaimana ketika kecil, mengenal beliau bagaimana ketika pertama kali sebelum datang wahyu, ketika datang wahyu, ketika beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, ketika beliau berdakwah diusir oleh penduduk kota Mekah dan kota Taif, kita tidak mengenal beliau. Lalu kecintaan apa yang kita harapkan dengan kecintaan Rasulullah ini? Subhanallah. Kita ambil yang paling tinggi, kemudian lebih rendah, rendah, rendah, sampai titik paling rendah. Ternyata kita tidak termasuk bagian dari tersebut. Allahumma sallam, mari kita berbenah diri. Mari kita kembali, tidak usah melihat orang lain. Dan ini diantara fitnah, ketika ada satu ayat berupa ancaman, seolah-olah kita berpikir bahwasanya ancaman itu untuk orang lain. Tidak pernah kita arahkan ke diri kita sendiri. Setiap ada ayat yang mengatakan sesuatu yang menyebutkan celaan, seolah-olah celaan itu dialamatkan kepada orang lain. Dan kita tidak tersentuh sama sekali. Ini diantara ujian yang menimpa kita. Wallahul musta'an. Waktunya tinggal sedikit. Maka insyaAllah wajib bagi kita untuk membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas tuntas sampai habis agar kita mengenal beliau. Sehingga dengan mengenal beliau muncullah benih-benih cinta di dalam hati kita kepada beliau. Karena tidak mungkin seseorang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Dusta cintanya. Ada seseorang mencintai orang lain tapi dia tidak kenal. Saya mencintai si fulana. Tapi fulana cantik? Enggak tahu, jelek? Enggak tahu. Tinggi? Enggak tahu, pendek, putih, hitam? Enggak tahu. Kita katakan cintanya dusta. Maka tidak mungkin seseorang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, bukan sekedar klaim, bukan sekedar sangkaan, kami sudah mencintai Allah cukup, bukan demikian. Tapi ada indikatornya. Apa itu indikatornya? Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, satu indikatornya, fattabi'uni. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau. Masya Allah. Itulah kaum, tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat, walakum ma kasabtum, wala tus'alun an ashabil jahid. Demikianlah umat-umat yang telah berlalu. Mereka akan dibalas sesuai amalan mereka. Dan kalian akan dibalas sesuai amalan kalian. Allahul musta'an. Poin yang terakhir. Ada pertanyaan dari dua poin tentang tilawah dan tadabbur. Kalau tidak ada, kita lanjut yang ketiga. Tiga poin ini, ada tiga poin. Bahwasanya seseorang di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dia melihat pada tiga poin. Yang pertama at-tilawah, yang kedua at-tadabbur, yang ketiga at-tadhakkur. Ini berdasarkan firman Allah yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan tadi. Maka merugilah orang-orang yang tidak hadir dari awal muhadarah. Karena ayat ini sangat penting untuk menjadi pijakan di dalam hidup kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di antara hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk tadhakkur, untuk diambil pelajaran darinya. Kata para ulama, bittadabburi yakunul ilm, wabittadhakkuri yakunul amal. dengan tadabbur seseorang akan mendapatkan ilmu, dan dengan tadzakkur seseorang akan melahirkan amalan. Apa makna tadzakkur? Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan umat-umat terdahulu, kemudian menyebutkan la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Allah membinasakan umat-umat terdahulu dikarenakan ada sebabnya. Nah, sebab ini yang mengakibatkan mereka diazab. Maka kalian ambillah pelajaran. Tadzakkaru, ambillah pelajaran. Apa pelajarannya? Jauhkan sebab ini dari kalian sehingga akibatnya pun jauh dari kalian. Ini makna tadzakkur. Seseorang mengambil pelajaran sehingga dari pengambilan pelajaran, pengambilan ibrah ini, dia pun beramal. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Dan supaya orang-orang yang memiliki lub, memiliki hati dan pikiran yang bersih bisa mengambil pelajaran. Bagaimana dahulu salaf ketika mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Kita akan ambil contoh dua kisah dari kisah sahabat, bagaimana mereka tadzakkur. Di sini artinya mengambil pelajaran, tapi kita langsung artikan ke depannya mengaplikasikan. Artinya mengamalkan ayat Al-Quran yang mereka tadaburi. Kisah pertama kita ambil dari kisahnya Abu Bakar dengan Misthah ibni Athatha. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi suatu musibah yang besar yang dikenal dengan Hadithul Ifk. Yaitu tatkala gembong munafiqin menuduh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang keji dengan Safwan ibn Mu'attal. Kisahnya panjang, kita tidak akan sebutkan kisahnya. Kisahnya satu muhadarah tersendiri. Kita tidak akan sebutkan kisahnya. Intinya tersebar fitnah yang menuduh ibu kita Aisyah melakukan perbuatan yang keji. Allah sebutkan di surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum. Di antara kaum muslimin ada yang mereka diam, tidak mau ikut berbicara dalam fitnah ini, dan inilah sikap seorang muslim dalam fitnah. Tapi di antara mereka ada yang ikut berbicara memperparah fitnah ini. Di antara yang berbicara tentang fitnah ini, Misthah. Misthah ini seorang dari muhajirin yang mendapatkan nafkah dari Abu Bakar radhiyallahu an. Miskin, Misthah ini miskin. Berhijrah dari Makkah ke Madinah dan dia di bawah tanggungan Abu Bakar radhiyallahu an. Di bawah tanggungan Abu Bakar radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu anha adalah anak dari Abu Bakar. Yang namanya orang tua, ketika anaknya dijelek-jelekan dengan sesuatu yang dia yakin tidak mungkin dilakukan anaknya dan ini fitnah, pasti dia akan melakukan sikap pembelaan. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menghentikan untuk memberikan tanggungan nafkah kepada Misthah ini. Subhanallahil azim. Sesuatu yang wajar tidak? Wajar, orang tua kepada anaknya. Tapi inilah Abu Bakar. radhiyallahu anhu. Seorang yang benar-benar ketika Al-Quran itu turun, langsung diamalkan oleh beliau. Allah berfirman di surat An-Nur. Dengan sebab ini, Allah turunkan ayatnya yang berbunyi, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan di antara kalian ya'tali, bersumpah untuk tidak menafkahi yang sebelumnya menjadi tanggungannya dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Jangan sekali-kali dia bersumpah seperti ini. Tinggalkan sumpah ini. Dan kembalilah berikan tanggungan nafkah kepada mereka. Apa kata Allah? Falyafu walyasfahu. Walaupun dia sudah mengucapkan dan turut membakar api fitnah kepada Aisyah itu, tetaplah dia maafkan. Walyafu, al-afu ini memaafkan, walyasfahu dan melupakan. As-safh lebih luas daripada afu. Hendaknya dia memaafkan, lebih dari itu, hendaknya dia melupakan. Apa kata Allah? Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa dia sudah berbuat buruk kepada anakmu, dan engkau melakukan pembelaan dan sesuatu yang wajar, tapi Allah tetap menyuruh untuk memaafkan dan melupakan kesalahannya. Apa janji Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Kata Allah, tidakkah kalian menginginkan agar Allah mengampuni kalian? Subhanallah. Memaafkan dan melupakan kesalahan, mistah, adalah merupakan sebab pengampunan Allah. Apa kata Allah? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Bala ya Rabb. Iya ya Allah, saya sudah maafkan mistah. Ketika ayat itu turun, Abu Bakar langsung mengamalkannya. Kembali Abu Bakar memberi nafkah kepada Mistah. Inilah tadakkur seorang hamba terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka benar-benar mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala janji pengampunan tersebut datangnya dari Allah, maka apa yang lebih berharga bagi seorang muslim dibanding pengampunan Allah? Apakah harta yang kita punya ini bisa membeli pengampunan dari Allah? Allah berfirman di hari kiamat kelak, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang zalim, orang-orang kafir, kalau seandainya mereka memiliki harta seluas dunia ini dan semisalnya, artinya dua kali lipat, untuk mereka menebus diri-diri mereka dari azab hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima harta tersebut. Maka tidak ada yang bisa menandingi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar langsung mengatakan, tentu saja ya Allah, saya lebih mengutamakan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar memaafkan dan melupakan kesalahan Mistah radhiyallahu anhu wa an Abi Bakar As-Siddiq. Ini satu contoh. Satu contoh lagi insyaallah. Contoh yang berikutnya, bagaimana nisa'us sahabah? Bagaimana wanita-wanita dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mereka menjulurkan kain-kain mereka hingga menutupi aurat mereka. Ayat tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur Allah berfirman wa qul lil mu'minati yaghdhudna bi absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun. Ini sengaja saya membawakan contoh ini karena kajian-kajian keluarga, dan selalu kita menjelaskan untuk ikhwan, kita akan memberikan porsi untuk akhwat dan ummahat. Maka diharapkan untuk diam. Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghdhudna min absarihim." Ada beberapa perintah. Pertama, perintahkan kepada wanita-wanita mukminah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazna furujahun, dan hendaknya mereka menjaga kehormatan mereka. Menjaga kemaluan mereka. Inilah perintah yang kedua. Kemudian wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak. Di sini ada berbagai penafsiran. Di antara penafsirannya Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya bahwasanya kecuali wajah dan tangan. Tapi jumhur mufassirin menyelisihi hal ini dan penafsirannya tidak demikian. Sebagaimana nanti akan ada pada perintah berikutnya. Apa itu perintah berikutnya? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaknya mereka menjulurkan kain mereka hingga ke juyub. Di sini kita akan sebutkan lafaz juyub. Apa makna juyub? Juyub dalam bahasa Arab ada bos garment di sini. Apa ini, Pak? Belahan dada ini apa namanya? Apa istilah dalam ilmu jahit menjahit? Siapa yang tahu apa ini? Tapi ala kulli hal, karena di sebelah tidak melihat, kita akan jelaskan. Jubah laki-laki, tempat kancingnya ada 1, 2, 3, 4 di atas dada. Ini dalam bahasa Arab jaib. Dalam bahasa Arab jaib. Jama'nya juyub. Di sini ada pergeseran makna karena jaib bahasa Arab yang digunakan sekarang untuk kantung baju. Tapi asalnya jaib, jama' dari juyub atau jama'nya juyub, itu adalah susah. Makanya dari dulu saya cari siapa yang bisa. Apa namanya, Pak? Kalau ini namanya kancing, Pak. Enggak ada yang tahu? Tayar. Searching. Taib, ala kulli hal, di jubah laki-laki, jubah Saudi, itu ada kancing di depannya. Seperti punya saya ada 4 kancing. Nah, letak kancing ini sampai ke bawah, ini namanya jaib. Jama'nya juyub. Jadi perintah Allah, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin, hendaknya mereka menjulurkan kain mereka sampai menutupi juyub ini. Jadi batas minimal adalah khimar, yaitu sampai menutupi juyub ini. Sampai menutupi, ya juyub namanya. Karena kita tidak ada yang tahu namanya, kita namakan saja juyub. lafaz syar'i dalam Al-Qur'an. Tapi di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan pengecualian. Tapi Allah menyebutkan di sini hendaknya dia menjulurkan kainnya dari atas sampai ke bawah, menunjukkan juga menutupi wajahnya. Dan ini ucapan jumhur mufassirin. Ucapan jumhur mufassirin, dan ini yang rajih. Syahid yang kita inginkan. Di sini perintah Allah apa? Wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Hendaknya mereka menjulurkan kain-kain mereka sampai kepada juyub, menutupi juyub. Menunjukkan bahwasanya sebelumnya mereka belum menjulurkan khumur ini, apa khimar ini, sampai kepada juyubnya, juyub-juyub mereka. Kemudian kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, tatkala ayat ini turun dan dibacakan kepada mereka, maka mereka bersegera mengambil apa yang mereka sanggup untuk raih berupa kain, lalu dengannya mereka menutupi wajah-wajah mereka, menutupi sampai juyub ini. Dan disinilah diantara kemuliaan Nisa Ansar, kemuliaan wanita-wanita Ansar, yaitu wanita-wanita yang mereka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tidak banyak debat, tidak bertanya ini wajib atau sunnah. Tapi kadang kalau misalnya sesuatu itu seperti yang kita jelaskan tadi tentang misalnya Barira, karena di sini Barira seolah-olah terjatuh ke dalam kesalahan sehingga dia meminta rincian kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini perintah yang wajib ataukah hanya saran saja? Ini boleh ketika seseorang terjatuh ke dalam kesalahan. Maka begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada perintah, kerjakan akhi. Tapi kecuali misalnya seseorang mengingkari, misalnya seseorang mengingkari karena orang lain tidak melakukan yang sunnah, baru dia katakan, ya akhi, ini hanya sunnah saja, antum tidak boleh mengingkarinya. Karena pengingkaran tersebut hanya dilakukan apabila meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Tapi tidak mengingkari bukanlah berarti kita tidak menasihati. Bedakan antara mengingkari dengan menasihati. Mengingkari ini tidak boleh dilakukan kecuali pada meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Tapi kalau menasihati ini umum pada semua hal. Pada semua hal. Tapi subhanallah, zaman sekarang ingkar disebut nasihat. Ingkar dibungkus dengan nasihat. Mentahdir, menyikat ustaz fulan dibingkai dengan nasihat. Allahul musta'an. Ini isti'mal lafaz fi ghairi mawdi'ihi. Ini disebut ulama balaghah dengan majaz. Wal majaz batilun fil Qur'an. Majaz tidak ada dalam Al-Qur'an sebagaimana ucapan ahli tahqiq. Baik, di sini intinya nisa'u sahabiyat, para wanita-wanita sahabiyah dari kalangan Ansar, ketika turun kepada mereka ayat ini, mereka tidak bertanya ini dan itu sebagaimana Bani Israel, tapi mereka langsung merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka hendaknya kita seorang muslim, demikian pula seorang muslimah khususnya dalam ayat ini, apabila datang kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka langsung mengamalkannya. Sah-sah saja kalau misalnya dia ingin mengamalkan tapi ada khilaf, lalu dia bertanya, seperti misalnya khilaf antara wajibnya cadar ataukah sunnah saja. Ini sah-sah saja bagi seseorang yang ingin menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang ilmiah, yang dengannya dia bisa mendudukan permasalahan bahwasanya ini bukan permasalahan yang ijma', sehingga yang menyelisihinya menjadi syadz. Bahwasanya ini bukan permasalahan yang ijma', sehingga yang menyelisihinya maka dia bukan dari salafiyah. Tidak demikian. Sehingga orang yang tidak bersyadar maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak demikian. Karena ini masalah khilaf, bukan masalah ijma'. Berarti kalau masalah khilaf, mabnahu ijtihad. Kalau masalah khilaf maka landasannya ijtihad. wala yunqadu ijtihadun bijtihad. Dan yang namanya ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Dan tidak boleh ijtihad memaksakan ijtihad kepada orang yang lain. Maka kita mengetahui khilaf bukan untuk bergampang-gampangan dengan khilaf, tapi untuk tidak menjadikan sesuatu yang khilaf menjadi ijma'. Seseorang yang tidak sholat di depan sutra, kita katakan bukan salafi. Padahal jumhur mengatakan sholat depan sutra, baik itu seorang yang imam ataupun seorang yang sholat munfarid, sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram, boleh seseorang sholat tidak menghadap sutra. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina shalla min ghairi jidar. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tanpa ada sutra di dalamnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan hadis ini muttarib, tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, lam yusif man qala bi annahu muttarib. Tidak benar orang yang mengatakan hadis ini dhaif dikarenakan ittirab yang ada di dalamnya. Intinya jumhur ulama menganggap bahwasanya salat depan sutra adalah sunnah. Tapi kita dikarenakan tidak mengenal mana ijma', mana khilaf, perkara yang justru marjuh kita jadikan seperti ijma'. Orang yang tidak sholat di depan sutra bukan salafi. Maka ini babnya ketika seorang wanita misalnya ingin mengetahui apa hukum dari memakai cadar misalnya, maka sah-sah saja bagi dia. Tapi bukan tujuannya untuk mencari perkara yang paling enak dan paling mencocoki hawa nafsu. Tapi agar dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menganggap yang khilaf menjadi ijma', atau sebaliknya tidak menyelisihi ijma'. Karena kalau menyelisihi ijma', ini hukumnya syadz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yajma'u hadhihi al-ummah, la yajma'u hadhihi al-ummah ala dhalalah, wa man shadda shadda fi an-nar." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan umat ini ijma' di atas sesuatu yang sesat. Maka para siapa yang menyelisihi ijma' ini, tempatnya dalam neraka. Salah satu contoh ijma' misalnya, hukum menumbuhkan, hukum membiarkan jenggot. Ini dinukil oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala bahwasanya ijma' haramnya untuk mencukur jenggot sampai habis. Adapun khilaf ada mencukur jenggot sebatas qabdah, sebatas satu kepalan. Adapun mencukur jenggot sampai akarnya, ini bukan khilaf. Walaupun orang mengatakan ini khilaf, ini bukan khilaf. Buktinya Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma'. Maka barang siapa yang menukil, yang menyelisih ijma' ini, inilah yang kita katakan dia telah menyelisih ijma'. Wa man syadza syadza fin nar, dan dia diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mendudukan mana yang khilaf pada porsi yang khilaf, mana yang ijma' pada porsi yang ijma'. Wallahu alam, ini tiga pelajaran yang kita dapatkan dari muamalatus salaf dengan Al-Qur'an, yaitu pada dari sisi dari poin tilawah, dari poin tadabbur, dan dari poin aplikasi apa yang mereka pelajari dari Al-Qur'an. Ada pertanyaan? Baik, enggak ada pertanyaan insyaallah. Wallahu a'lam, apabila ada benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan semata-mata dari saya, dan saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.